Dan sebelum sedetan bintang-bintang artis kebanggaan Jawa Timur masih di bawah bendera New Palapa, the best dangdut koplone wong Jawa Timur. Amit saya Bu Pak Har. Ya. Ini ibu saya, ibu pengacara yang terhormat, Ibu Maria Fatimah. Ini mau bergabung dengan teman-teman New Palapa juga, dipersilahkan ya. Asik dulu tepuk tangannya mana bro? Ibu. Terima kasih New Palapa.